sahabat bunga. Kahalang sawah jeng pasir nu mawa seredet keuteung. Tuh walungan nu bersih herang caina sawening rasa cintana. Di dinya gelarna cinta munggara, di dinya harapan maka kembangan endah. Mapel ke ilang-ilang nembong setiap waktu. Dunia manjang katangan mantel, lembur teh lembur kekasih pangan jika pang balikan pulas hati wening. Tempat bumata tuh lemburna kahalang sawah jeng pasir numawa seredet keuteung. Tuh walungan nu bersih herang caina sawening rasa cintana. Didi didinya harapan maka kembangan endah paninengan tekasih lipedah bisa tumapel keilang-ilang nembongan setiap waktu. Wening besi dunia manjang katangan mantan, lembur teh lembur kekasih pangan jika pang balikan pulas hati wening besi.